kama yaumuddin. Yawma la tamliku nafsun li nafsin syai'an wal amru yawma idzin lillah. Dipancar luaskan dari Mahat Tahfiz Al-Qur'an Darussunnah AM 774 kHz. Bahagia bersama Al-Qur'an. Dakwah pagi, penyejuk iman. Sifat-sifat dan hak prerogatif ilahiyah itu kepada satu zat yang maha kuasa, Allah Subhanahu wa taala. Itulah tauhid. Tauhid sebenarnya diambil kata wahada yuwahhidu tauhidan. Wahada itu artinya menyatukan, mengesakan, menambah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersama para penceramah Ismail Radio, simak acaranya Kuliah Subuh. Hanya di Ismail Radio AM 774 kHz. Bahagia bersama Al-Qur'an. Siraman kolbu, jendela nasihat kita untuk mempertebal keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kami hadirkan Kuliah Subuh Ismail Radio AM 774 kHz. Bahagia bersama Al-Qur'an. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Sahabat Ismail Radio AM 774 kHz, bahagia bersama Al-Quran. Alhamdulillah bersyukur dan berbahagia pada kesempatan pagi yang diberkahi ini. Saya Budi Cahyono kembali hadir di tengah ruang dengar Anda dalam program acara Kuliah Subuh Ismail Radio. Semoga sahabat Ismail Radio dimanapun Anda berada senantiasa dalam keadaan sehat walafiat dan juga mendapatkan naungan serta rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan pagi yang diberkahi ini, kajian akan disampaikan oleh Al-Ustaz Mustofa Amal MA Hafidzallahu taala dari bahasan kitab Al-Adabul Mufrad, yang tema kita pada kesempatan pagi hari ini adalah keutamaan ziarah ataupun berkunjung. Bagi Anda sahabat Ismail Radio yang ingin bertanya ataupun memiliki pertanyaan dari materi kajian yang akan disampaikan oleh Al-Ustadz, Anda dapat bergabung bersama kami di sesi tanya-jawab nanti di 021-8499-4343 atau juga di 021-8497-0055. Dan untuk pesan singkat dan WhatsApp dapat Anda kirimkan di 0852-6277-4774. Tapi marilah kita dengarkan bersama materi kajian yang akan disampaikan oleh Al-Ustadz kepada Al-Ustadz Faliyatafaddol Mashkuro. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'ghfiruh wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa sayyati a'malina. Man yahdihillahu falamudillalah wa man yudlilhu falahadiyalah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Sahabat Ismail berbahagia dengan Al-Qur'an. Alhamdulillah pada pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberi kesempatan, memberi nikmat kepada kita sehingga kita bisa meneruskan kajian subuh. Sahabat Ismail, pekan lalu kita membahas tentang ziarah, yaitu berkunjung. Dan insya Allah pada pagi hari ini kita meneruskan pembahasan tersebut dan lebih kepada fadli ziarah, yaitu keutamaan ziarah, berkunjung, ya. Mungkin kata-kata ziarah ini kita biasakan, ya. Saya nanti mau ke ziarah ke tempat kamu. Waduh, menakutkan. Ya. Saya belum meninggal. Jadi biasakan ziarah itu berkunjung, biasa. Biasakan. Walaupun sekali lagi tidak salah orang katakan ziarah ke sana karena ada yang meninggal, kan bahasa, ya. Bahasa itu yang penting orang ngerti gitu. Walaupun secara Arab, ya, bahasa Arab agak salah kaprah itu kan. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini juga biasa berkunjung, ya, kepada sahabat-sahabatnya. Di antaranya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berkunjung kepada sahabat Ansor, ya. Lalu beliau makan di situ, dijamu dengan makanan, lalu beliau sholat sunnah di situ, ya. Dan biasa dan kebiasaan para sahabat ini, ya, kalau Rasulullah SAW berkunjung, dipersilakan untuk sholat sunnah untuk mencari keberkahan dari beliau, ya. Dan para sahabat pun, ya, mereka saling berkunjung, ya, berkunjung. Dan Rasulullah SAW kalau berkunjung atau menerima tamu, ya, sebagaimana pekan lalu sudah kita bahas, memakai pakaian yang bagus, ya, yang sopan, ya, terutama kalau beliau menerima tamu, ya, sebagaimana pakaian yang beliau pakai di hari Jumat, ya. Hari Jumat, Idul Fitri, Idul Adha, menerima tamu, ya, Rasulullah ini biasa pakai pakaian yang bagus, ya. Dan itu luar biasa efeknya, ya, luar biasa manfaatnya di dalam pertemuan, ya. Tentunya beda kalau kita masuk rumah ketemu sahibul bait, tuan rumah, pakai pakaian ala kadarnya, ya, terus bangun tidur, ya, kelihatan belum cuci muka, pakai pakaian, ya, kaos oblong yang sobek mungkin, ya, mungkinnya tentunya akan beda, moodnya beda, ya. Ini kita kalau mencontoh Rasulullah, ada tamu datang, ya, kita pakai pakaian yang terbaik, sopan, ya. Baik, sahabat Ismail berbahagia dengan Al-Quran pada pagi hari ini, ya. Kita bahas tentang babu fadli ziyarah, bab fadilah atau keutamaan berkunjung. Kita bacakan hadisnya. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah. Qala hadatsana Sulaiman ibn Harbin wa Musa ibn Ismail. Qala hadatsana Hamad ibn Salamah. An Sabitin an Abi Rafi'in. An Abi Hurairah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala zara rajulun akhon lahu fi qaryatin. فأرشد الله له ملكا على مدرجته فقال أين تريد قال أخ لي في هذه القرية فقال هل له عليك من نعمة تربها قال لا إني أحبه في الله قال فإن رسول الله إليك أن الله أحبك كما أحببته. Sulaiman bin Harb, ya. Imam Bukhari berkata, Sulaiman bin Harb dan Musa bin Ismail mengabarkan kepada kami. Keduanya berkata, Hamad bin Salamah mengabarkan kepada kami dari Thabit dari Abu Rafi', dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, zara rajulun akhalahu fi qaryatin, ya, seorang laki-laki mengunjungi saudaranya di suatu desa. Allah mengutus malaikat dalam perjalanannya, ya. Malaikat itu berkata, hendak kemana engkau? Laki-laki tersebut menjawab, mengunjungi saudaraku di desa ini. Malaikat tersebut berkata, apakah ia mempunyai urusan hak harta terhadap engkau yang akan kau selesaikan? Ia menjawab, tidak. Aku mencintainya karena Allah. Malaikat tersebut berkata, aku adalah utusan Allah kepadamu, ya, untuk mengabarkan bahwa Allah mencintaimu seperti halnya engkau mencintainya. Maksudnya mencintai saudara yang akan ia kunjungi. Ini keutamaan orang yang mencintai orang lain karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena cintanya menjadi sebab, ya, salah satu sebab Allah Subhanahu wa Ta'ala mencintai orang tersebut. Ya. Dan juga keutamaan ya kita berteman atau mengunjungi orang-orang yang baik. Ya. Makanya kalau cari saudara, saudara yang baik. Ya maksudnya berteman ya. Cari yang baik. Kita berteman cari orang-orang yang soleh ya. Cari orang-orang yang sekiranya memperkuat iman kita, bukan malah merosoti iman kita ya. Bukan berarti kita tidak boleh bergaul ya kepada orang yang sekiranya kurang baik. Boleh, tetapi dengan maksud dakwah. Silakan bergaul kepada orang yang jarang-jarang sholat, yang mabuk-mabukan, tapi dengan catatan untuk meluaskan dakwah ya, sebagai kewajiban kita sebagai pendakwah ya. Tapi bukan bergaul sehari-hari ya, teman ngobrol, teman curhat, bukan ya. Untuk teman sehari-hari kita yang sampai kita kunjungi ya, itu adalah orang-orang yang soleh. Ini menarik sekali ya, perkataan malaikat. Mau kemana ya? Aina turid. Mau kemana? Perkataan. Dia mengatakan, Akhon li fi hadhil qaryah. Ya. Mengunjungi saudaraku di desa ini. Lalu malaikat bertanya lagi, Hal lahu alaika min ni'matin tarubuha. Ya. Apakah ia mempunyai urusan hak harta terhadap engkau yang akan kau selesaikan? Atau andainya bahasa kita, apakah engkau punya piutang terhadapnya? Atau dia punya utang kepadamu? Nah. Ya. Atau mungkin bahasa kita, apakah engkau membutuhkan sesuatu darinya? Karena biasa kalau kita berkunjung ya, ini sebagian besar orang, tidak walaupun tidak semuanya, kalau berkunjung kepada temannya jauh itu kan, itu karena ada sesuatunya, mungkin nagih hutang ya, atau mungkin cari pinjaman sebagainya ya. Jarang sekali yang kangen karena Allah Subhanahu wa taala ya, enggak ada tendensi dunia ya. Jarang sekali yang tidak ada embel-embelnya dunia ya. Mungkin karena butuh kerjaan, atau mungkin karena apa itu, ngurusin proyek dan sebagainya. Kalau enggak gitu enggak berkunjung ya. Bahkan mungkin di lingkungan kita terasa aneh kalau orang enggak ada keperluan sama sekali terus berkunjung. Ya saya berkunjung ya karena pengen mendengarkan nasihat ya, saling menasihati, atau karena Allah Subhanahu wa taala. Udah jarang sekali. Jadi memang ini harus kita budayakan, sekali-kalilah kita, walaupun tidak sering ya. Kita berkunjung pada teman kita bukan karena apa-apa. Ya, lama enggak ketemu mungkin ya kan, lama tidak ketemu. Yang dulu di pesantren bareng, di sekolah bareng gitu kan. Kita berkunjung karena Allah Subhanahu wa taala. Tidak karena yang lain-lainnya ya, tidak karena kebutuhan kita ya, tidak karena kita ingin menjual sesuatu ya. Walaupun nanti di dalam berkunjung nanti kita ngobrol-ngobrol, ternyata ada sesuatu ya yang itu bermanfaat kepada kita, terhadap dunia kita, itu mungkin rezeki ya. Makanya malaikat bertanya, apakah engkau mempunyai urusan harta terhadap yang engkau kunjungin, yang harus engkau selesaikan? Nah, maksudnya apa, engkau punya piutang seandainya begitu ya, punya piutang, hartamu yang di sana mau kamu tagih gitu. Kok semangat sekali kunjungnya ya kan. Qolala ini uhibbu fillah. Oh enggak gitu kan, aku mencintainya karena Allah, berkunjungnya karena Allah Subhanahu wa taala ya. Qala fa inni rasulullah ilaika, sungguhnya aku adalah malaikat yang diutus Allah kepada engkau ya. Allah ahabbaka kama ahbabtahu, mengabarkan bahwa Allah Subhanahu wa taala mencintaimu sebagaimana ya engkau mencintai temanmu. Besarnya Allah besarnya cinta Allah kepadamu sebagaimana besar cintamu kepada temanmu. Ya, kalau rasa cintanya kepada teman karena Allah ini tidak besar, tidak mungkin ya berkunjung ke suatu daerah lain. Itu pasti karena dia cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala adalah cinta yang luar biasa. Ya. Semoga kita bisa mencontohnya, ya. Jadi hadis demi hadis kita bacakan. Semoga kita bisa mencontohnya, ya. Kita bisa mengamalkannya. Apalagi sekarang ini adalah saling berkunjung ini sesuatu yang sangat jarang. Ya. Sebelum ada HP WA saja sudah jarang. Mulai jarang saja. Apalagi sekarang ini. Ya. Sekarang ini sangat jarang. Ya. Maka kita ya kadang-kadang lah kita sempatkan. Kalau kita mau kemana mampir, nanti mampir ya ke rumahmu ya gitu. Yang diampirin, waduh ada apa ini? Karena budaya kita mampir pasti ada apa-apa gitu. Butuh apa ini gitu kan? Kita juga khusnudzon saja ya. Dan alhamdulillah ya, dengan kunjungan itu banyak sekali keberkahan. Ya, keberkahan. Praduga kita yang awalnya mungkin ini itu ternyata tidak terbukti, praduga yang kurang-kurang baik. Ya, ternyata biasanya saat berkunjung ini terbantahkan. Ya. Oh, ternyata ada sesuatu yang baik. Itu. Dan tentang cinta karena Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tentunya ada cinta selain kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sifat manusia ini adalah mengumbar cinta. Ya. Kalau cintanya bukan karena Allah, ya karena yang lainnya. Ya. Manusia ini kan selalu mempunyai idola, ya. Ada yang gurunya jadi idola. Orang tuanya jadi idola, temannya jadi idola. Aktor di TV jadi idola. Ya. Standarnya idola kita adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya. Ya. Idola karena akhlak mereka, ya. Karena keutamaan mereka di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa kita idolakan? Ya. Karena kalau kita membaca hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tidak ada satu pun yang jelek, bagus-bagus semua, ya. Baik-baik semua itu. Dan banyak sekali ilmu di situ, apapun ya, tentang kehidupan sehari-hari, ya, tentang perekonomian dan sebagainya. Bahkan tentang berkunjung saja, betapa luar biasanya Rasulullah SAW mencontohkan kepada kita. Nah, ini penting sekali, ya. Idola kita kepada siapa? Itu yang menentukan nanti ya bersama siapa kita nanti di akhirat, ya, yang menentukan nasib kita di akhirat, ya, salah satunya adalah kepada siapa kita beridola, kepada siapa kita mencintai. Kalau yang tadi mencintai karena Allah Subhanahu wa taala, ya, berarti dia cinta kepada teman yang soleh, ya. Kalau enggak soleh, kalau enggak orangnya enggak baik, tidak mungkin kita cintanya karena Allah Subhanahu wa taala. Itu rumus, ya kan? Ada teman akrab itu kan. Ya, pokoknya enggak karu-karuan, ya. Jauh dari soleh. Dan kita pun berteman kepadanya bukan karena dakwah. Ya, pokoknya berteman itu. Kalau kita mengatakan cinta karena Allah itu tidak mungkin. Itu pasti soleh, ya. Tapi karena kalau temannya ada mungkin satu atau dua yang kurang baik, ya, kita tetap berteman, ya, li dakwah karena untuk mendakwainya, dakwah karena Allah, nah, itu mungkin. Pada suatu ketika, suatu hadis yang kita bacakan lagi, hadatsana Abdullah ibni Maslamah qala hadatsana Sulaiman ibnu Mughirah an Humayd ibni Hilal an Abdullah ibni As-Samit an Abi Dzar qultu ya Rasulullah ar-rajulu yuhibbul qauma wa la yastati'u ayal haqu bi amalihim qala anta ya Abi Dzar ma'aman ahbabta. Qultu inni uhibbullaha wa rasulah. Qala anta ma'aman ahbabta ya Abu Dzar. Abdullah bin Maslamah ya, mengabarkan kepada kami. Ia berkata, Sulaiman bin Al-Mughirah mengabarkan kepada kami dari Humaid bin Hilal, dari Abdullah bin As-Samit, dari Abu Dzar, aku bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini Abu Dzar bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, ar-rajulu yuhibbul qawma wa la yastati'u ayal haqqo bi amalihim. Wahai Rasulullah, seseorang mencintai suatu kaum, ngefan lah ya, ngefan kepada kaum, tetapi ia tidak pernah bertemu. Ya. Banyak nggak sekarang? Banyak banget. Ngefan kepada pemain sepak bola si ini si itu, tapi nggak pernah bertemu. Yang di fan aja nggak kenal. Kamu kenal sama saya? Nggak kenal itu. Loh, saya kenal banget sama kamu. Iya, dia kan, saya kan orang terkenal katanya. Pasti kamu kenal sama saya kenal sama kamu gitu. Jangan begitu kalau ketemu ya. Ya. Berarti zaman dulu sudah ada. Di zaman Rasulullah, di zaman TV belum ada, ya kan? Di zaman radio belum ada. Ya. Sudah ngefan-ngefan itu sudah ada, walaupun tidak sesantar sekarang. Ada orang ngefan satu kaum, ya kan? Seseorang padahal tidak pernah bertemu dengan yang di fan ya, orang yang dicintai tersebut nggak kenal dengan kita kenal dengan mereka, kenal, oh namanya ini, mungkin saking ngefannya, saking ngefannya nih ya, data dirinya itu mungkin udah lengkap semua. Wah, namanya ini, sampai kabar terbaru tentang dia tahu kita ya, tapi dia nggak kenal. Engkau wahai Abu Dzar, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan bahasa yang luar biasa langsung semua orang ngerti kalau anta ya Abu Dzar ma'aman ahbabta, engkau wahai Abu Dzar bersama orang-orang yang engkau cintai. Aku berkata, qultu inni uhibbullaha wa rasulah, sesungguhnya aku mencintai Allah dan Rasulnya. Maka Rasulullah, anta ma'aman ahbabta ya Abu Dzar, sesungguhnya engkau bersama yang engkau cintai wahai Abu Dzar. Ya, mungkin demikian untuk sesi pertama. Kita lanjutkan nanti di sesi yang kedua. Wallahu a'lam bishawab. Taib sahabat Ismail Radio AM 774 kHz bahagia bersama Al-Quran. Itulah tadi materi kajian yang disampaikan oleh Al-Ustadz Mustafa Amal LCMA Hafidhullah Ta'ala di sesi yang pertama ini. Dan insya Allah masih akan kita lanjutkan kembali di sesi yang kedua nanti. Untuk itu tetaplah bersama kami di AM 774 kHz. Ismail Radio bahagia bersama Al-Quran. Kita akan jeda sesaat mendengarkan tilawah Al-Quran dari Quran Surat Al-Infitor. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. AM 774 kHz Ismail Radio, bahagia bersama Al-Quran. Siraman Kolbu, jendela nasihat kita untuk mempertebal keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kami hadirkan kuliah subuh Ismail Radio AM 774 kHz, bahagia bersama Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat Ismail Radio AM 774 kHz, bahagia bersama Al-Quran dimanapun Anda berada. Jazakumullah khairan, Anda masih bersama kami dalam program acara kuliah subuh Ismail Radio. Masih bersama saya Budi Cahyono dan menemani pemateri kita Al-Ustadz Mustafa Amal MA Hafidhullah Ta'ala yang menyampaikan materi kajian dari bahasan kitab Al-Adabul Mufrad dengan tema ziarah ataupun berkunjung. Di sesi yang kedua ini akan kita lanjutkan kembali poin demi poin berikutnya yang berkenaan dengan keutamaan ziarah. Dan bagi Anda sahabat Ismail Radio yang memiliki pertanyaan ataupun ingin berinteraktif bersama Al-Ustadz, Anda dapat bergabung bersama kami di sesi tanya jawab nanti di 021-8499-4343 atau juga di 021-8497-0055. Dan untuk pesan singkat dan WhatsApp dapat Anda kirimkan sekarang juga di 0852-627-74774. Tapi marilah kita lanjutkan pembahasan kita bersama Al-Ustadz. Kepada Al-Ustadz, falyatafadhal mashkuro. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Sahabat Ismail, bahagia bersama Al-Quran. Ya. Keutamaan ziarah atau berkunjung di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat besar keutamaannya. Ya. Dan dari bukti, ya, bukti kita cinta atau suka terhadap seseorang itu kita aplikasikan dengan ziarah, berkunjung, ya. Pengin tahu keadaannya, ya. Pengin tahu bagaimana rupanya dan sebagainya. Kalau kita cinta kepada teman-teman yang soleh, ya, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka biasanya kita menghubungi, ya. Walaupun minimal menelpon, ya. Bagaimana keadaannya? Tidak melupakannya, intinya tidak melupakannya. Sahabat Ismail berbahagia dengan Al-Quran. Karena apa? Cinta kita terhadap seseorang atau suatu kaum ini menentukan posisi kita nanti di akhirat. Salah satu yang mempengaruhi posisi kita nanti di akhirat. Ya, sebagaimana Abu Dzar, ya, ini bertanya, ya, wahai Rasulullah, ada seorang mencintai kaum tetapi belum pernah bertemu, ya. Dan ini banyak sekali fenomena yang kita dapatkan, terutama anak-anak kecil, ya. Anak kecil ini senang sekali dengan sesuatu yang menjadi idolanya, ya, karena sering melihat, sering mendengar. Saya pengen ini, saya pengen itu, ya. Mungkin anak-anak zaman sekarang ini ya, sudah kurang mengenal nama-nama sahabat. Ya. Abu Dzar siapa? Abu Dzar itu. Abu Hurairah itu kan siapa itu? Mungkin yang dikenal ya sahabat empat, ya. Selain empat sahabat itu, hampir nggak kenal anak sekarang ini. Ya. Tahu sih Rasulullah SAW dengar itu kan, tetapi yang menjadi cita-citanya dia, biar nanti kalau gede kayak yang dicita-citakan, ini bukan para sahabat biasanya. Saya pingin kayak itu, ya kan? Apalagi ini bagi anak kecil ya. Afan, kalau kita mungkin orang-orang tua sudah mengaji, itu sudah mulai paham. Bagi anak-anak kecil yang mungkin sering kita lupakan terhadap anak-anak kita, betapa ngefansnya kepada aktor dan atlet olahraga. Ya. Kita hindari. Terserah main bola sampai mungkin kakinya sakit, terserah. Tapi jangan sampai mengidolakan pemain-pemain bola. Ya. Ini mungkin masalah sepele ya di benak kita ya. Tetapi sekali lagi ini adalah serius bagi Rasulullah SAW bahwa ya anta ya Abu Dzar ma'aman ahbabta, engkau wahai Abu Dzar bersama orang yang engkau cintai, ya bersama orang yang engkau fan, ya. Dan bukti dari cinta itu memang mengunjunginya dan lain sebagainya, ya. Bahkan berani berkorban untuknya, ini luar biasa. Kalau yang dicintai sedih, ikut sedih kita. Yang dicintai senang, ikut senang kita. Sebagaimana cintanya, ya, para sahabat terhadap Rasulullah SAW. Diantaranya Abu Dzar radhiyallahu anhu sangat cinta kepada Allah dan Rasulnya. Ya. Kalau Rasulullah sedih, sangat sedih. Ya. Rasulullah senang, ikut senang. Ya. Pokoknya sedih senangnya itu tergantung terhadap sedih senangnya yang ia cintai. Ya, ini adalah bukti cinta. Kita bahaya. Ya. Kalau enggak tahu seperti ini, ya, anak kita kenapa kamu sedih gitu kan? Karena klub yang ia cintai kalah. Kalah. Padahal dia enggak dibayar. Ya. Ini adalah anjuran agar orang-orang yang baik, kita mencintai orang-orang yang baik dengan harapan nanti kita bisa bersama mereka di akhirat. Ya, kenapa kita? Pokoknya gini. Kayaknya orang itu baik sekali ya. Yaudah kita cintai. Nanti biar bareng-bareng di akhirat. Ya, walaupun di akhirat itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Dia masuk neraka atau surga kita enggak tahu. Kecuali para sahabat radhiyallahu anhum yang dijamin masuk surga. Ya. Dan ini juga keutamaan Abu Dzar radhiyallahu anhu, ya, mendapat kabar gembira dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa ia akan masuk surga. Ya. Ini keutamaan para sahabat yang bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Keutamaan para sahabat bertemu Rasulullah SAW, di antaranya Abu Dzar, ya, langsung dikabari engkau masuk surga. Intinya begitu. Karena engkau bersama yang engkau cintai, yaitu Allah dan Rasulnya. Berarti nanti di surga bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi para sahabat itu zaman dulu pada saat ia dikabarkan masuk surga, ya. Jadi udah dapat tiket surga nih, ya. Itu biasa-biasa saja. Tetap rajin ibadahnya, tetap biasa, tidak mengkhususkan diri tidak, ya. Tidak mengkhususkan diri. Wah, saya penampilannya harus beda karena apa? Saya sudah dijamin surga. Mengkhususkan diri tidak, biasa, ya. Siapa tahu oh, Abu Dzar ini dijamin surga gitu kan. Abu Bakar ini sudah jaminan surga. Biasa gitu. Penampilannya biasa. Kita masih calon saja, calon RW seandainya. Sudah luar biasa saja. Wah, Pak, harus beda penampilan, ngomongnya harus diatur itu. Masih calon itu. Pas jadi luar biasa sudah, beda penampilan itu kan kita. Ya, ini akhlak para sahabat karena apa? Semuanya karena Allah. Bukan karena yang manusia, bukan karena yang lainnya. Ini yang perlu kita contoh. Bahkan dari Anas Anas bin Malik ya. Suatu ketika ada seorang pemuda bertanya kepada Nabi SAW, ya Nabi, mata sa'ah, wahai Rasulullah, kapan kiamat? Gitu. Maka Nabi SAW menjawab, wama a'datta laha, emang apa yang kamu sudah siapkan kok tanya kiamat itu? Zaman dulu, zaman para sahabat itu perhatiannya kepada akhir zaman itu luar biasa. Zaman dulu ya, perhatiannya. Kalau kita baca hadis-hadis tentang akhir zaman itu, betapa takutnya para sahabat itu terhadap akhir zaman. Itu takut karena Allah, bukan takut mati, tidak. Para sahabat itu nggak takut mati. Ya. Takut karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Apa yang sudah engkau siapkan? Kok engkau tanya tentang hari kiamat? Ma'adatu min kabir. Ya. Orang itu berkata, aku belum menyiapkan sesuatu yang besar. Ya. Belum menyiapkan sesuatu yang besar. Ya. Illa anni uhibbullaha wa rasulahu, kecuali hanya aku mencintai Allah dan Rasulnya. Dia mengatakan, saya belum persiapkan sesuatu yang besar, belum, cuman aku mencintai Allah dan Rasulnya. Ya. Faqala, maka Rasulullah SAW bertanya, al mar'u ma'aman ahabba, sesungguhnya ya, seseorang itu bersama orang yang ia cintai. Qala Anas, fama ra'aitul muslimina wafiru ba'dal islami asyadda mimma farihu yauma idzin. Anas mengatakan, aku tidak melihat kaum muslimin bergembira setelah Islam lebih besar dari kegembiraan mereka pada hari itu. Jadi kaum muslimin ini sering gembira. Di saat Rasulullah gembira, dia gembira. Di saat perang menang, ya, perjihad menang, gembira. Ya. Pokoknya sering bergembira. Pada saat mereka bergembira, gembira. Tetapi yang pernah kaum muslimin sangat bergembira, tidak ada yang mengalahkan kegembiraannya, itu pada saat ada hadis ini. Ya. Hadis yang sangat menggembirakan, yaitu adalah, engkau bersama kepada orang yang engkau cintai kelak di hari kiamat. Berarti kalau kami cinta kepada Rasulullah, nanti bersama Rasulullah dong. Yang itu bergembira sekali. Ya. Ini yang membuat para sahabat sangat bergembira. Lebih gembira daripada ayat-ayat turun yang berkenaan dengan jannah. Wasari'u ila maghfirati min rabbikum wa jannatin 'arduha samawati wal ardhu 'uddat lil muttaqin. Bersegeralah engkau terhadap maghfirah Allah, ya, ampunan Allah, dan surga yang luasnya langit dan bumi, ya, itu diperuntukkan kepada orang-orang yang bertakwa. Ada sahabat tahu, ya Rasulullah, ya kan, apa kalau saya nanti syahid dalam perang ini, apakah saya masuk surga? Iya, itu. Luasnya langit dan bumi, wah, senang kali. Lalu berjihadlah. Kalau menunggu kurma ini habis, kelamaan saya pengen masuk surga itu. Sangat bergembira. Ya. Dan para sahabat bergembira dengan ayat ini, tapi tidak segembira ini. Ya. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Almar'u ma'aman ahabba, seseorang bersama orang yang ia cintai. Ya. Maka Anas mengatakan, fama ra'aitul muslimina farihu ba'dal Islam. Tidak ada gembira segembira ini setelah orang masuk Islam. Jadi orang setelah masuk Islam jadi gembira pertama kan. Gembira, pede dan sebagainya. Apalagi ada kabar-kabar dari Rasulullah SAW tentang keutamaan-keutamaan sahabat, keutamaan-keutamaan nanti di akhirat itu. Tapi tidak segembira ini. Karena apa? Mereka berharap nanti di surga bersama Rasulullah SAW. Karena apa? Kalau bersama Rasulullah SAW di jannah, itu sudah melebihi yang lain-lainnya. Ya. Kenapa? Karena mereka itu sangat mencintai Allah dan Rasulnya. Tentunya cinta itu butuh pembuktian. Saya cinta pada Allah dan Rasulnya, tapi diem saja. Nah, tentunya kita mencintai sesuatu, ya. Apa buktinya? Kita mengamalkan apa yang ia perintahkan, menjauhi yang ia larang. Ya. Kita berpenampilan sebagaimana yang kita cintai berpenampilan. Ya. Kita menjauhi sebagaimana yang kita cintai juga menjauhi. Nah, itu biasanya begitu. Kalau enggak begitu berarti cinta-cinta bohong. Ya. Pokoknya apa yang diperintahkan, wah kita laksanakan. Itu berarti tanda cinta. Semoga dengan cintanya kita kepada Rasulullah SAW, ya, menambah kita, ya, menambah ketaatan kita kepada Rasulullah SAW. Wallahu a'lam bishawab. Baik, demikian materi kajian yang disampaikan oleh Al-Ustaz Mustofa Amal MA Hafidhullah Ta'ala di sesi yang kedua ini dari bahasan keutamaan ziarah ataupun berkunjung. Dan kini saatnya kita berikan kesempatan bagi sahabat Ismail Radio yang ingin bertanya dari materi kajian yang disampaikan oleh Al-Ustaz. Anda dapat bergabung bersama kami di 021-8499-4343 atau juga di 021-8497-0055. Dan untuk pesan singkat dan WhatsApp dapat Anda kirimkan di 0852-6277-4774. Tapi Ustaz, kita angkat penelpon pertama yang masuk, Ustaz. Ya, Ismail Radio, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Ustaz. Waalaikumsalam. Taip dengan Ibu, siapa di mana Ibu? Bu Fatmah di Pondok Gede. Ibu Fatmah di Pondok Gede, silakan pertanyaannya Ibu. Ya, mau tanya, saya kadang-kadang suka bingung, Ustaz. Kalau mau berkunjung, berziarah, tuh kebanyakan Ustaz yang Ustaz katakan barusan itu bahwa kadang-kadang banyak yang melihat penampilan, cara berbicara. Jadi kita kalau datang tiba-tiba ingin berziarah, silaturahmi karena dia, saya tahu dia lebih banyak mengetahui sesuatu yang baik-baik itu, kadang-kadang seperti itu. Bagaimana menyikapinya Ustaz? Ya, Bu Fatma dari Pondok Gede. Ya. Ya. Langsung kita jawab ya. Tapi bisa silakan. Ya. Ini adalah fenomena yang kita hadapi. Ya. Budaya kita, ya, kurang sekali mendukung tentang ini saling ziarah. Ya. Walaupun ini tidak seberapa dibandingkan budaya di barat, yang di barat itu sangat-sangat tidak mendukung. Kalau di kita mendukung, lebih mendingan. Tetapi akhir-akhir ini memang kita lihat, ya, saling berkunjung ini sangat-sangat anu, ya, sudah menjadi asing. Kecuali, ya, kebiasaan saling berkunjung ini karena ada sesuatu, ya, ada embel-embelnya. Maka karena ini, ya, yang dilakukan Rasulullah SAW dan para sahabat dan orang-orang yang soleh berkunjung karena Allah, maka dalam kita berkunjung saudara kita itu karena Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Dan ini mungkin Ibu Fatma, ya, karena pahala kita menjadi besar, ya. Lebih besar lebih besar lagi. Dan kita tidak mungkin kita tidak usah apa ya melihat apa kata orang, bukan karena orang, ya, kita berkunjung karena Allah Subhanahu Wa Taala, sudah niat kita karena Allah Subhanahu Wa Taala, bukan karena orang biar nanti orang jadi suka dengan kita. Kalau kita kata orang nuruti apa kata orang, nggak ada habisnya, ya. Kalau orang kritik begini kita jadi nggak jadi beramal soleh, ya kan, tapi itu jadi beramal soleh, ya. Dan memang kalau kita berkunjung kepada orang, kita pakai pakaian yang sopan, nggak harus baru, tidak, tapi yang bagus, yang sopan, lalu kita berkunjung, ya, dengan cara-cara yang sopan, ya, kita tahu, ingin tahu keadaannya, dan usahakan dalam berkunjung ini kepada orang-orang yang soleh, sehingga apa, kalau kita sampai rumahnya, kita dengar nasihatnya, bertambah iman kita, ya, mungkin begitu. Jadi apapun kata orang dan lain sebagainya, ya, kita tidak usah selalu menuruti apa kata orang. Dan insya Allah ini menjadi budaya yang baik. Dan orang yang suka berkunjung, ya, ternyata ia banyak dicintai orang. Ya. Wah, akhlaknya baik, kenapa? Sering berkunjung. Saat ini ya, maaf saat ini, kalau orang sering berkunjung ke teman si ini, itu rasa kecintaan orang yang kita kunjungi dan orang yang tidak sempat kita kunjungi akan timbul kecintaan kepada kita. Coba dipraktekkan. Ini salah satu mahabbah, penyebab mahabbah hamba-hamba Allah kepada kita. Salah satunya kita. Demikian. Wallahu a'lam bishawab. Tapi demikian jawaban yang diberikan kepada Ibu Fatmah di Pondok Gede. Semoga dapat memberikan pencerahan dan dapat diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Kita masih berikan kesempatan bagi sahabat Ismail Radio yang ingin bertanya ataupun berinteraktif bersama Ustaz. Anda dapat bergabung bersama kami di 021-8499-4343 atau juga di 021-8497-0055. Dan untuk pesan singkat dan WhatsApp dapat Anda kirimkan di 0852-6277-4774. Tapi Ustaz, kita bacakan dari pesan singkat yang telah masuk ya. Pertanyaan datang dari 0852-77-sekian-sekian Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah ketika orang soleh datang berkunjung ke rumah kita seperti Ustaz dan para Habib, apakah boleh kita meminta beliau untuk sholat sunnah di tempat kita sebagaimana yang dilakukan oleh para sahabat terhadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Ya. Apakah boleh kita meminta kepada orang soleh, ya, untuk sholat sunnah di rumah kita, ya, sebagaimana yang dicontohkan para sahabat, ya, radhiyallahu anhum. Apa itu menyuruh Rasulullah SAW, meminta Rasulullah SAW untuk sholat di rumahnya. Ya. Pertama, ya, tentunya ini adalah pelajaran dari Rasulullah SAW kepada umatnya, ya, bahwa orang-orang yang soleh itu, yang kita anggap soleh, karena Rasulullah SAW 100% yang kita percaya soleh dan masuk surga dan boleh, tetapi kita juga jangan menyamakan orang yang soleh itu dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tentunya keberkahannya, keutamanya jauh. Ya. Kita berharap dengan doanya orang soleh tersebut, ya, dengan doanya, dengan mahabbah kita kepada mereka, apalagi dia mereka sholat sunnah di tempat kita, ini menjadi salah satu sebab, ya, salah satu sebab bukti cinta kita terhadap mereka dan keberkahan, ya, kita minta tidak masalah, coba antum sholat di rumah saya atau doakan kami, ya, apa ini sebagian termasuk dalam hal minta doa, ya, sholat itu kan doa juga, ya, coba doakan kami, ya, sholat tempat kami kalau ada waktu, cuman jangan sampai dikhususkan, ya, pokoknya harus sholat di tempat kami gitu. Sampai kita lihat kondisi juga, mungkin orangnya tergesa-gesa juga mungkin, ya, cukup diminta saja, ya, silakan sholat duha di tempat kami, silakan, gitu kan. Makanya ini budaya-budaya orang terdahulu, ya, dan mungkin sebagian orang sekarang ini di rumah itu ada musola kecil, ya, biasanya untuk perempuan sholat di situ atau kita ingin sholat sunnah ada, walaupun sederhana, ya, kita bikin. Maka kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala semoga rumah kita agak luas, walaupun tidak terlalu luas, sehingga nyaman buat tamu, dan kita buatkan tempat yang kecil, seandainya kontrak pun kontrakan yang luas, gitu kan. Apa sih yang tidak bisa bagi Allah Subhanahu Wa Taala? Mungkin demikian yang bisa kami sampaikan. Tapi demikian jawaban yang diberikan kepada penanya, semoga dapat diamalkan dalam kehidupan sehari-hari dan dapat meningkatkan kualitas iman dan takwa kita. Dan sekaligus mengakhiri kebersamaan kita pada kesempatan pagi yang diberkahi ini. Namun sebelum kita akhiri, barangkali ada kesimpulan ataupun nasihat yang ingin disampaikan. Tafadhol Ustaz. Ya. Sahabat Ismail, berbahagia bersama Al-Quran. Dari hadis-hadis yang kita baca tadi, ya, Di antaranya, ini sangat menarik, ada pertanyaan dari malaikat ya, kepada orang yang berkunjung, kepada temannya. Hal lahu alaika min ni'matin terubuha. Kenapa kamu berkunjung kepada teman kamu? Apakah engkau mempunyai piutang? Mungkin gitu. Teman kamu punya utang. Apakah ada urusan dunia? Ini menunjukkan bahwa ya, sebagian besar kita itu kalau berkunjung itu karena dunia. Bertemanan kita karena dunia. Semua karena dunia. Sehingga kita ridho karena dapat pujian. Kita enggak suka karena celaan orang. Ya. Sehingga tidak sedikit ini mempengaruhi aktivitas kita. Ridho dan cintanya, ya, semangat dan tidaknya kita dalam beraktivitas, bahkan dalam hal beribadah, ini sangat terpengaruh dengan cinta, ya, dan tidaknya orang lain terhadap apa yang kita amalkan. Ya. Karena apa? Karena rasa cinta kita kepada Allah, ya, karena rasa cinta kita ini karena Allah Subhanahu wa taala ini mungkin sangat kurang. Ya. Sehingga apa? Sangat terpengaruh dengan orang lain. Maka karena kalau cinta kita ya terhadap apa yang kita cintai itu karena Allah Subhanahu wa taala, karena Rasulnya, ya. Karena ingin beribadah, maka apapun kata orang, ya. Apapun kata orang, entah suka apa tidak suka terhadap kita, ya, tidak akan terpengaruh, tidak akan mempengaruhi aktivitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan saling berkunjung adalah salah satu sebab ya, cintanya makhluk Allah Subhanahu wa taala terhadap kita. Cintanya manusia ya kepada kita. Selain Allah dan Rasulnya mengabarkan bahwa Allah Subhanahu wa taala sangat mencintai orang yang berkunjung karena Allah Subhanahu wa taala. Dan terbukti memang dengan berkunjung ini ya, saling mengunjungi karena Allah Subhanahu wa taala, ini banyak suatu, banyak sekali keberkahan-keberkahan ya. Banyak sekali nasihat-nasihat hidup ataupun kesulitan-kesulitan yang awalnya kita sangat sulit, susah untuk menempuhnya. Ya, jalan keluar udah buntu, ya kita banyak-banyak ziarah. Ya. Nanti ya ja'alahu makhraja. Ya. Banyak ada jalan-jalan keluar. Wa yarzuqu min haitsu la yahtasib. Ya. Dan Allah Subhanahu wa taala akan memberi rezeki. Ya, berkali-kali kita katakan rezeki itu min haitsu la yahtasib, ya. Dari jalan-jalan yang enggak kita sangka-sangka. Yang kita sangka itu sedikit sekali. Kebanyakan itu tidak kita sangka. Sebagaimana nasib kita enggak nyangka, semuanya enggak nyangka. Ya. Makanya ziarah ini adalah bukti ketaatan kita kepada Allah dan Rasulnya. Ziarah kepada orang-orang muslim, ya. Dan semoga kita bisa mengamalkannya sehingga ukhuwah, ya. Ukhuwah di antara kaum muslimin ini semakin erat, ya. Maka kita awali dengan ukhuwah orang-orang yang kita kenal dulu. Ya. Ukhuwah hadap kepada orang-orang kita kenal. Semoga ini adalah bukti ya, dan mungkin jalan keluar ya, agar nanti kita kelak ya di akhirat bersama orang-orang yang soleh yang kita cintai dan kita ziarahi di dunia. Wallahu a'lamu bis-shawab.